إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب أعزني الله وإياكم tentunya dengan عون الله pertolongan الله عز وجل taufik hidayahnya kita bisa berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini setelah salat maghrib kemudian kita duduk bersama menunggu salat isya dan ini sudah merupakan keutamaan tersendiri. Rasulullah mengatakan wajib salat dan salat fadzalikum ribat, ada keutamaan tersendiri menunggu waktu salat setelah kita selesai sholat. Terlebih kemudian kita dalam menunggu antara maghrib dengan isya, waktu yang justru di belahan dunia yang masih di dunia yang sama, mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Di orang lain sibuk dengan dunia, ini juga waktu yang utama bagi mereka. Di acara-acara televisi, ini waktu yang sangat mereka utamakan. Dan perkara yang lain. Dan kita dipilih oleh Allah untuk memanfaatkan waktu tidur di masjid. Ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah berbagai macam fitnah di akhir zaman ini, tentunya pantas dan wajib kita syukuri. Terlebih kita isi dengan muzakarah, mengingat-ingat tentang ilmu, tentang amalan ibadah, tentang Islam, tentang akhirat. Bagaimana diumumkan katanya tema kali ini adalah kiat-kiat agar semangat beribadah. Ini tema yang Masya Allah benar-benar suatu yang tepat dan pantas kita promosikan. Kita mestinya bahkan lebih kencang di saat ketika ahli dunia sibuk dengan kiat-kiat mereka untuk menggapai dunia, kiat-kiat untuk sukses berbisnis di dunia maya, kiat-kiat untuk mencapai supaya cepat mengangkat elektabilitas, kiat-kiat untuk tersibukkan manusia dengan promosi-promosi duniawi. Ini penting. Di sisi lain, ini juga sebenarnya pembahasan yang berat terutama bagi yang menyampaikan ini, karena yang berbicara ini pun juga belum begitu semangat juga dalam ibadah. Kayaknya itu sama-sama belum pantas juga ngomong menyampaikan kiat-kiat agar semangat beribadah. Cuma bi'aunillah tentunya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala berusaha kita sampaikan apa yang kita bisa sampaikan dari sedikit apa yang pernah dipelajari dari Al-Qur'an, hadis dan nasihat para ulama. Pertama, setidaknya ada tiga pembahasan terkait kiat untuk semangat beribadah. Pertama adalah iman. Iman. Kebanyakan kaum muslimin mungkin ketika berbicara iman ingat rukun iman. Dan memang itu pokok perkara keimanan. Enam yang dihafal itu kan rukun iman. Ada enam ya. Baik kepada Allah, kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir dan takdir. Dan tentunya kalau untuk membahas ke enam rukun ini sampai setelah isya pun ya enggak belum selesai. Cuma kita ambil pokok intinya. Kalau kita perhatikan akhir-akhir surah dalam Al-Quran, surah-surah pendek, itu banyak berbicara tentang hari akhir. Karena memang orang musyrik itu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi mereka enggak percaya kalau orang sudah mati itu nanti akan dibangkitkan lagi, kemudian ada hisab, ada catatan amal, ada sirat, ada mizan, ada surga dan neraka. Mati ya sudah. Kalau perhatikan surah-surah terakhir, surah-surah pendek, isinya mengokohkan, memberikan hujah, menceritakan tentang hari akhir. Dan segala ini ya. Di antaranya surah yang dibaca imam tadi. Ceritakan tentang balasan yang akan diterima di akhirat nanti. Banyak itu di surah-surah pendek seputar itu. Jadi dua yang sering disebut dalam beberapa ayat disebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dua ini yang saya kita bahas. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tentunya dengan keimanan yang benar. Kalau dalam istilah mereka yang pelajari istilah ilmu usul atau ilmu akhoir, iman itu itiqadun jazim, keyakinan yang mantap. Cuma keyakinan itu kan ada yang salah, ada yang benar. Bukan asal yakin. Kita tahu di negeri ini ada beberapa keyakinan, gak mungkin semuanya benar. Keyakinan yang benar kepada Allah, keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, diringkaskan pembahasannya oleh para ulama dari tiga sisi setidaknya. Tentang rububiyah Allah, artinya bahwa Allah adalah Rabb. Apa makna Rabb? Kita sering mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Rabb artinya Dia yang mencipta, Dia yang menguasai dengan sendirinya, Dia yang mengatur seluruh alam ini. Ini mutlak. Makanya Ar-Rabb, Rabbul Alamin, benar-benar pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam ini. Inilah kemutlakan kekuasaan Allah, Rabbul Alamin. Kalau di kalangan manusia ada Dia yang cipta, tapi bukan milik Dia, ya, punya yang lain. Dia cipta tapi yang ngatur yang lain. Itu kelemahan manusia. Maka ini Rabbul Alamin, Dia sendiri satu-satunya zat yang mencipta, menguasai dan mengatur alam ini tanpa kerjasama dengan yang lain, tanpa berbagi kekuasaan, berbagi pemilikan. Jadi yang diistilahkan oleh para ulama kemudian tauhid ar-rububiyah, mengimani, seseorang mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam ini, termasuk di situ menurunkan hujan, menjalankan arah angin, menjalankan matahari, dan selanjutnya dari makna pengaturan, penguasaan, pemilikan. Untuk ini kebanyakan manusia masih lurus fitrahnya. Masih percaya bahwa dialah Allah satu-satunya. Bahkan orang musyrik yang didawahi Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka pun percaya ini. Wala in sa'al tahun man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah, yaitu kadang disebut al-ubudiyah. Kalau dilihat dari sisi hambanya, maka tauhid al-ubudiyah ini namanya. Karena hamba yang menghamba, dia menghamba hanya kepada Allah. Al-uluhiyah dilihat dari sisi Allahnya, dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk inilah yang membedakan antara mukmin muslim dengan yang kafir atau musyrik. Ahlu syirik, mereka mungkin iman, beriman kepada Allah dari sisi rububiyah. Akan tetapi dari sisi uluhiyah justru mereka memberikan penghambaan kepada selain Allah. Jadi perkaranya orang musyrik, musyrik Quraisy Arab ketika itu bukan karena tidak percaya Allah yang menguasai, memberikan rizki, menurunkan hujan dan sebagainya. Mereka percaya itu. Tetapi mengapa mereka punya Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala lain? Bahkan setiap kabilah ada berhalanya sendiri. Bukan mereka meyakini berhala itu yang menurunkan hujan, memberi rizki, menolak mazhar, bukan. Kan tapi karena mereka sendiri mengatakan haula'i syufa'una 'indallah. Ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Perantara. Mana budhul ilal yuqribuna wa yuqribuna ila wa yuzfa. Kami tidak mendekatkan kepada berhala-berhala ini, melainkan agar ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diluruskan oleh Rasulullah dan para rasul sebelumnya. Mestinya yang diibadahi itu hanya Allah. Lanjutnya atau mestinya konsekuensi logisnya, mestinya kalau orang sudah meyakini tauhid rububiyah, mestinya dia meyakini tauhid al-uluhiyah. Kapan para ulama, tauhid al-rububiyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Mestinya orang yang meyakini bahwa Allah yang mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam ini, mestinya dia akan memberikan penghambaan hanya kepada Allah azza wa jalla. Sederhana ini tauhid. Dan justru inilah yang menjadi mengapa Allah mengutus para rasulnya, karena ada pelenceng, mulai nyeleweng dalam masalah ini. Mereka sudah berikan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah dalam berbagai macam jenis bentuknya. Kemudian para ulama juga ada membahas tauhid dari sisi nama dan sifat-sifat Allah. Sebenarnya ini bagian dari tauhid rububiyah. Cuma mengapa dibahas tersendiri? Karena dalam hal ini ada kelompok besar yang menyelisihi prinsip para sahabat tentang nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Yang mestinya dengan segala alasannya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan menerima, akan mengimani apa saja nama dan sifat Allah yang telah dijelaskan oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menghayalkan bagaimananya, tanpa menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Dan ini menjadi sangat penting, karena bagaimana engkau bisa semangat beribadah kepada Allah sementara engkau tidak kenal Allah? Ibadahnya ini kan Allah, yang kita ibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Sementara ibadah saja, cara ibadah saja, sholat diajarkan secara detail oleh Rasulullah SAW. Ibadah haji, semuanya ada aturannya detail, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masa yang amalan ibadah ini diajarkan secara detail, kemudian yang diibadahi ini tidak dijelaskan secara detail? Sudah pasti yang diibadahi ini pasti sudah ada penjelasan yang detail, karena ini lebih pantas untuk diketahui daripada ibadahnya tadi. Ya. Maka ini menjadi ilmu yang sangat penting. Mengenal Allah menjadi ilmu yang sangat penting. Dengan seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalannya, dengan sendirinya dia akan terdorong untuk akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan di majelis ini, yang membangun inti perkara amalan hati, yang bangun ibadah, karena ibadah, mana ibadah dari kata abad. Kalau orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, jalan yang terinjak-injak terus dengan kata abad. Jadi ibadah itu kita menghamba, kita rendah, kita merendahkan diri kepada yang kita ibadahi. Inti dari ibadah itu adalah amalan hati. Ya. Iya kan? Amalan hati dulu. Orang bisa tunduk ya hati, ada hati yang merasa takluk. Sehingga pernah kita sampaikan yang membentuk ibadah tiga, ya. Apa? Mahabbah, khauf dan roja. Seseorang bisa tumbuh apa yang di hati yang akan membentuk ibadah yang nanti akan terwujudkan dengan amalan zahir itu. Pertama apa? Pengenalan terhadap keagungan Allah. Mengapa seseorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang mutlak, yang benar-benar dia rela mengorbankan apapun untuk Allah? Karena dia mengenal Allah. Yang kemudian menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kenal sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat Allah yang luas, sifat lembutnya Allah, sifat maha pemberi rizkinya Allah, sifat pengampunannya Allah, dan pahala janji apa? Pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan di akhirat yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mau mentaatinya. Dengan pengenalan yang benar terhadap sifat-sifat Allah akan menumbuhkan rasa cinta, yang dengan itu dia akan memberikan kecintaan yang paling tinggi, yaitu ubudiyah. Maka ini menjadi tolak ukur dalam salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang dianggap setara dengan Allah. Apa bentuk orang itu menjadikan selain Allah, selayaknya setara dengan Allah? Apakah orang itu meyakini Allah ada selain Allah yang juga menciptakan alam? Enggak, bukan itu yang dikatakan oleh Allah. Akan tapi yang dikatakan oleh Allah adalah yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai yang selain Allah selayaknya mencintai Allah. Sekedar ini saja sudah dikatakan menjadikan cinta. Sehingga bagaimana supaya kita menumbuhkan yang bagian inti ibadah yaitu mahabbah, kenali Allah. Pelajari nama dan sifat-sifat Allah dengan benar seperti yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat. Jangan dengan cara-cara yang lain. Enggak akan ketemu. Tidak akan menumbuhkan rasa cinta yang sebenarnya. Bagaimana Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Jahmiyah yang mereka meyakini, meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat-sifat itu, kemudian akan gugur cintanya. Allah tidak marah, Allah tidak menyayang, Allah tidak memberi rezeki, Allah tidak, kan itu jadi. Jadi apa? Bagaimana bisa gugur cintanya orang yang akidahnya seperti itu? Jadi pertama tadi kita katakan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengenalan yang benar. Si para ulama katakan enggak mungkin orang yang berada yang tenggelam dalam akidah yang menyimpang kemudian akan kuat kecintaannya kepada Allah. Karena dia sudah keliru dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sisi ibadah yang khauf raja, ya. Dia akan merasa takut kepada Allah karena dia mengenal Allah dengan segala keagungan sifatnya, Maha Adil, Syadidul Adab, Syadidul Iqab, Sari'ul Hisab. Allah sangat murka terhadap orang yang bermaksiat. Kemudian apalagi kalau dia lebih mengenal lebih jauh hadis-hadis, ayat-ayat yang menjelaskan rincian kemurkaan Allah terhadap jenis-jenis maksiat, dia akan lebih rasa takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan, kenal kepada Allah ya. Keimanan kepada Allah sumber segala ketaatan yang benar, pengenalan yang benar. Apalagi sifat-sifat yang lain. Jadi ringkasnya, yang paling utama dan utama untuk bisa seorang bisa semangat beribadah, keimanan. Seberapa kokoh, seberapa tebal, seberapa kuat keimananku kepada Allah Azza wa Jalla, segitulah daya dukran semangat untuk beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tarikatkan ini ya. Kemudian keimanan kepada hari akhir. Jelas orang yang beriman bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan, yang bahkan kehidupan di akhirat, yang artinya kehidupan setelah kematian, itu isinya adalah balasan. Hari akhir setelah kematian isinya bukan kerja, bukan amal, akan tetapi balasan. Isinya sejak di alam kubur itu ada fitnah kubur. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir yang bisa menjawab adalah iman dan amalnya di dunia. Kemudian ada setelah hari kiamat ada catatan amal, ada hisab, ada surga, ada neraka. Itu semuanya adalah hasil dari apa yang ada di dunia. Di situ enggak ada amal lagi, enggak bisa mundur lagi. Orang yang benar-benar keimanannya terhadap hari akhir, sudah pasti dia akan bersemangat untuk mencari bekal supaya dia sukses di akhiratnya. Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi seberapa keimananmu kepada hari akhir, segitulah yang tergambarkan dengan ibadah, semangat ibadah. Makanya tadi banyak ayat-ayatnya, surah bahkan dalam Al-Quran membicarakan tentang hari akhir, menancapkan keimanan ini bahwa masih ada kehidupan, bahkan kehidupan itu adalah isinya adalah pahala atau yang intinya isinya balasan, baik atau buruk, catatan amal baik atau buruk, tempat tempat kenikmatan atau tempat azab. Itu saja yang itu adalah hasil dari apa yang kau kerjakan ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Siapa saja beramal seberat apapun, seberat dzarrah, sebut yang kecil, kebaikan dia akan melihat, kejelekan juga akan melihat. Kalau benar keimanannya terhadap hari akhir, pasti akan bersemangat untuk beribadah. Sekecil apapun amalan, dia akan semangat melakukan. Karena itu akan ada hitungannya, dan Allah tidak akan salah hitung. Sekecil apapun dosa, dia akan tinggalkan, karena itu ada catatannya, ada hitungannya, dan Allah tidak akan salah. Jadi, dia akan semangat. Maka, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardhi wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersemangatlah untuk menuju maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini yang perlu ya bagaimana? Ayat Al-Qur'an ada banyak sekali, surah banyak sekali untuk mengingatkan tentang hari akhir. Bahkan kita harus sering diingatkan tentang hari akhir. Harus sering diingatkan tentang adanya pahala, tentang adanya surga neraka, tentang di sana ada shirath, ada jannah, ada mizan, ada catatan amal. Sering diingatkan. Supaya tidak lupa bahwa ini bukan tempat akhir kita dunia ini. Yang mestinya kita benar-benar di dunia ini habis waktunya untuk mencari bekal kebahagiaan kita di akhirat nanti. Dia seperti itu. Maka harus sering memupuk. Baca ayat-ayat Al-Qur'an, baca hadis, baca peringatan-peringatan tentang hari ini. Ini akan mendorong kita untuk semangat beramal, beribadah. Maka Rasulullah mengatakan, "Tahqirana minal ma'rufi syai'a wa la antaba maka bi wajhin tamim." Amal baik sekecil apapun jangan kau remehkan, jangan kau anggap sepele. Rasulullah mengatakan itu. Walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, itu sudah amal baik. Pokoknya apapun amal kebaikan, semangat. Jangan kau anggap alah cuma kecil. Karena di situ ada nilai pahalanya dan menjadi catatan yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia. Jadi kan kita harus semangat. Semangat beribadah. Kita sangat butuh kepada banyaknya amal. Banyak bekal. Kita butuh untuk banyak istighfar. Karena yang dijanjikan oleh Allah itu begitu besar. Surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan banyak Al-Quran merinci berbagai jenis kenikmatan yang ada di dalam jannah. Begitu juga ketika ingat neraka dengan segala kepedihan azabnya yang tidak mampu bagi siapapun untuk bisa menanggung sedikitpun dari azabnya. Yang paling ringan di antara azab neraka adalah yang diderita oleh paman Rasul yaitu Abu Thalib, yang dia ada di neraka yang paling dangkal. Ada yang mengatakan kibdoh-doh itu sana. Itu ada yang menafsirkan itu yaitu dipakaikan sepatu atau sendal dari neraka yang dengan sebab memakai itu otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Kita ingat itu, tentunya kita akan bersemangat untuk meninggalkan perkara yang mungkar, bersemangat untuk beristighfar, menggapai maghfirah Allah, bersemangat untuk beribadah, berlomba-lomba. Dan inilah yang dipraktekkan oleh generasi awal kita. Kenapa kita baca sejarah hidup mereka begitu bersemangat untuk menggapai akhirat dengan berbagai macam amalan ibadah. Ringkasnya, iman kita bahas di sini, iman kepada Allah dan hari akhir. Dan seluruh mana iman, karena iman bukan sekedar kepercayaan. Terkenal ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, laisal iman bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan sekedar berhias, bukan hiasi isi tampilan-tampilan yang orang beriman, ya sokong gaya-gaya orang beriman, bukan sekedar berhias. bukan juga tamani, angan-angan kosong. Aku nanti pengen ini, pengen masuk surga, pengen menjadi orang soleh, pengen tobat. Bukan, bukan sekedar itu. Walakin mawaqara fil qalbi, akan tapi apa yang menancap kuat di hati, wasadaqatul a'mal, dan yang dibuktikan dengan amalan. Begitu. Kalau percaya dengan adanya hari akhir, kalau percaya, kalau kau beriman kepada Allah, ya mestinya kau buktikan kecintaanmu kepada Allah dengan semangat ibadah. Masa orang percaya dengan adanya jannah dengan segala isinya, kok enggak semangat dengan sesuatu yang bisa mengantarkan kepadanya? Masa dia lebih semangat untuk mengejar dunia? Hidupnya, bangun tidur, entah kadang telat subuh atau enggak, sholat pun mungkin terlambat, sudah memberikan kerja, harus tepat waktu. Kalau kerja harus tepat waktu, karena selesai kerja jam 12 istirahat, siang istirahat, makan, yang penting masih sholat, kalau enggak ngobrol, istirahat, tidur, nanti ke tempat kerja lagi, sampai sore, pulang-pulang capek. Katanya beriman kepada badan. Kok kalau dihitung-hitung persentase waktunya itu habis untuk, lebih banyak habis untuk dunia daripada akhiratnya. Mana kecintaannya itu, mana bukti keimanan itu terhadap Allah dan dari akhir itu, mana? Untuk mengoreksi kita, seberapa benar-benar adakah atau seberapa sih kuatnya keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Satu, keimanan yang punya daya dorong paling kuat untuk kita semangat beribadah. Yang kedua, tentunya bisa jam berapa? Udah bisa nih. Allah ya, kita lanjutkan nanti, Allah.